Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Akhwani a'azzani wa asakumullah. InsyaAllah pada malam hari ini kita saling mengingatkan, memberikan nasihat satu dengan yang lainnya. Ya, hal ini merupakan perkara yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berikanlah peringatan, karena sungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Adapun orang-orang kufar, orang yang kafir, dengan adanya peringatan-peringatan itu tidak ada manfaatnya. Wa idza dzukiru la yadhkurun. Kalau diingatkan tidak akan bisa ingat. Dan juga mereka disifat oleh Allah SWT sama saja, dikasih peringatan ataupun tidak, enggak ada gunanya. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama saja mereka itu, kamu kasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Ikhwani a'azani wa'azakumullah, di dalam kehidupan ini kita membutuhkan adanya kesungguhan. Di dalam menempuh agama ini dibutuhkan kesungguhan dan semangat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqo jihadi. Dan bersungguh-sungguhlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala, haqqo jihadi, dengan sebenar-benarnya jihad. Dan di dalam bersungguh-sungguh itu, dalam jihadah itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad, yaitu ada empat. Yang pertama, mujahadah terhadap dirinya sendiri. Yang kedua, mujahadah menjihati yaitu syaitan. Yang ketiga, menjihati orang-orang munafikin. Dan yang keempat, menjihati orang-orang kufar. Dan yang pertama adalah menjihati diri sendiri. Jiwa kita ini cenderungnya kepada kejelekan. Allah SWT berfirman, "Wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahimah rabbi." Dan sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada yang jelek, yang su. Kecuali jiwa yang diberikan rahmat oleh Rabbku. Maka di sini, kalau kita membiarkan jiwa-jiwa kita memperturutkan hawa nafsu kita, maka kita akan hancur sendiri. Butuh adanya kita yang memaksakan diri kita, menjihati diri kita. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis dari Fadalah bin Ubaid, akhrajahu Ahmad, wahuwa hadisun hasan. Beliau mengatakan, al-mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Seorang mujahid itu adalah yang menjihati dirinya sendiri untuk taat kepada Allah SWT. Dalam ketaatan butuh adanya jihad. Kita menjihati diri kita sendiri bersungguh-sungguh. Artinya jihad di sini bukan kita perang badan kita pakai pedang, begitu bukan begitu maksudnya. Jadi kita bersungguh-sungguh bagaimana kita mengupayakan tidak memperturutkan jiwa kita. Karena kecenderungan jiwa kita itu pengennya santai-santai, tidak semangat, tidak sungguh-sungguh. Maka kita harus memaksakan diri kita. Dan jihad dan nafs, menjihati diri sendiri itu, Ibnu Qayyim mengatakan ada 4 marhalah. Yang pertama, menjihati diri sendiri untuk bagaimana semangat dalam belajar. Yang dengan belajar din, belajar agama ini, itulah kunci kebahagiaan. Itulah kunci keselamatan. Kalau kita bermalas-malasan tidak mencari ilmu agama ini, maka kita akan sengsara. Kalau pengen bahagia dengan ilmu, orang yang bahagia dunia juga demikian dengan ilmu. Di akhirat juga demikian dengan ilmu. Sementara di akhirat dengan ilmu apa kita akan bisa berbahagia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu dengan ilmu din, ilmu agama ini. Kita berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memerangi diri kita untuk belajar. Hendaknya kita bersemangat sebagaimana para pendahulu kita, para salafus saleh yang semangat dalam belajar. Abu Hurairah misalnya, beliau terus bermulazamah dengan Nabi sampai beliau kelaparan, sampai beliau pingsan, tiga orang gila. Ada ulama yang belajar ya sampai ya memakan rerumputan saking habisnya bekal. Ada lagi yang sampai meminum air kencingnya karena enggak ada minuman. Terpaksa ini. Untuk menempuh mencari satu hadis harus menempuh perjalanan 1 bulan. Ini semaknya para pendahulu kita. Dan juga mereka pandai-pandai memanfaatkan waktunya. Ya, ada ulama yang disaksikan setiap malam ini terus belajar 12 tahun. Tetangganya menceritakan setiap hari saya menyaksikan setiap bangun mesti terus menggunakan lampu lentera. Karena di zaman dahulu tidak ada listrik, sehingga kalau lampu dinyalakan berarti membaca di situ. Kalau enggak membaca sudah dimatikan. Ada lagi seorang ulama mengajar muridnya dan menyediakan cawan di sampingnya diisi air. Nanti kalau membaca sampai lama, sampai malam, larut malam, kok muridnya kelihatan ngantuk-ngantuk, maka diambillah air itu, dicipat-cipatkan supaya melek. Demikian sampai bertahun-tahun, sampai akhirnya berhasil. Kalau kita ingin pelajari bagaimanakah kesungguhan para pendahulu kita untuk mencari ilmu, kita ini jauh, sangat jauh. Maka butuh kita bersungguh-sungguh menjihati diri kita agar kita ini belajar din. Kemudian setelah itu menjihati diri kita untuk berupaya mengamalkan apa yang kita dapatkan. Kalau kita punya ilmu, setelah tahu ternyata begini, ya enggak cukup itu. Setelah kita mengetahui diamalkan, itu juga butuh mujahadah. Jangan kita seperti orang Yahudi, punya ilmu tapi enggak diamalkan, sehingga dimurkai oleh Allah SWT. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku jalan yang lurus, jalan yang Engkau berikan kenikmatan kepada mereka, bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai. Itu jalannya orang Yahudi, punya ilmu tapi enggak diamalkan. Jadi butuh kita yang beramal. Dan kalau kita memiliki ilmu tetapi enggak diamalkan, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa 'ala syai', enggak ada apa-apanya itu. Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan kepada orang-orang ahlul kitab, kul ya ahlul kitab, lastum ala syai'in hatta tuqimu taurata wal injil wama unzila ilaikum min rabbikum. Wahai ahlul kitab, kalian itu enggak ada apa-apanya sampai kalian mau menegakkan, mengamalkan at-taurat dan injil dan apa-apa yang turunkan kepada kalian. Enggak ada apa-apanya, termasuk kita. Kalau enggak kita beramalkan, enggak kita amalkan, enggak ada apa-apanya. Ilmu dicari bukan untuk zatnya, tetapi untuk lighairihi, untuk diamalkan. Dan nanti di yaumil kiamah, siapa yang punya ilmu enggak diamalkan, ditanya oleh Allah SWT. Dalam hadis dari Abi Barzah, Rasulullah bersabda, la tazul qadama 'abdin yaumil kiamah hatta yus'al 'arba. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba nanti pada yaumil kiamah sampai ditanya tentang empat perkara. Yang pertama, an ilmihi fima amlafi. Tentang ilmunya untuk apa? Diamalkan apa tidak? Para ulama ya, menyebutkan syair-syair, al ilmu bilal amal kasyajari bilal samari. Ada yang mengatakan kan nahli bila asali. Ilmu yang enggak diamalkan itu ibarat sebuah pohon yang besar yang rindang tanpa buah. Dan juga jalan mengibaratkan seperti lebah, seperti tawon yang enggak ada madunya. Ini orang-orang yang tidak beramal. Jadi kita berusaha mencari ilmu, berusaha untuk bagaimana mengamalkan. Yang tahu ilmu diamalkan. Mungkin bagaimanakah amalan yang sunnah kita bersungguh-sungguh untuk mengamalkan. Kalau kita enggak amalkan, ya. Kalau kita menurutkan diri kita, malas itu. Butuh adanya kesungguhan untuk mengamalkan. Kemudian setelah itu kita menjihati diri kita untuk mendakwahkannya. Mencari ilmu, kemudian mengamalkannya, mendakwahkan kepada yang lainnya. Udu'u ila sabili rabbik, serulah kepada jalan Rabbmu. Qul innama umirtu an abudallah wa la usyrika bih ilaihi ad'u. Katakanlah aku diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kepada hal itu aku diperintahkan untuk menyeru. Dibutuhkan mendakwah yang lain, tidak mencukupkan pada diri sendiri. Ya, kita mendakwai yang lain supaya mengerti agama ini. Ya, sebagaimana tadi dijelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman ya saudara kalian sampai mencintai saudaranya seperti kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita beriman, kita mengenal dakwah ini, kita ngajak yang lainnya seperti kita kenal hal ini. Butuh adanya dakwah. Kita semangat mengajak yang lainnya. Dan dakwah itu juga dibutuhkan yang namanya kesabaran. Rasulullah diperintahkan untuk sabar seperti sabarnya ulul azmi. Fasbir, fasbir kama sabara ulul azmi ar-rusul. Wahai Muhammad, sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi ar-rusul. Siapa mereka itu? Yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dakwah butuh kesabaran. Dakwah itu bukanlah ringan. Ada tantangan-tantangan, adanya hambatan-hambatan, adanya gangguan-gangguan, butuh sabar. Dan juga dalam dakwah kadang kita tidak mendapatkan seorang pengikut atau mungkin sedikit pengikutnya. Ini butuh sabar. Kalau kita enggak sabar, wah kok berat sekali, enggak ada yang ikut sama saya, sudah saya pensiun saja dari dai. Bukan begitu. Nabi kita dihibur ketika dakwah mendapatkan tantangan-tantangan, beliau diberangkatkan Isra dan Mi'raj. Di sana beliau diperlihatkan uridu alaiyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat. Faraaitun nabiyya wa ma'arahat. Aku saksikan Nabi bersamanya orang-orang kurang dari 10. Wa nabiyya ma'ar rajul wa rajulan. Ada Nabi pengikutnya cuma satu atau dua. Wa nabi wa laisa mu'ahad. Ada Nabi tanpa pengikut. Jadi butuh adanya kesabaran. Nabi Nuh alaihissalam, beliau terhitung orang yang sabar. Sekian lama berdakwah, 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabista fihim alfa sanatin ila khamsina ama. Dakwahnya 950 tahun. Tetapi kata Allah, wa ma amana ma'ahu illa qalil. Tidaklah beriman kepada Nabi Nuh melainkan sedikit. Kalau mungkin nanti ada rintangan-rintangan dakwah, yuk demikian. Mungkin gangguan dari luar, kita sabar. Atau mungkin kita mendapatkan gangguan dari dalam, juga sabar. Atau mungkin kita mendapatkan para pengikut kurang semangat, ya butuh sabar. Demikian. Dan Allah mengingatkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tidak seperti Nabi Yunus. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hud. Sabarlah kamu dengan hukum Rabbmu dan jangan kamu seperti sahibul hud, yaitu Nabi Yunus ibnu Matta. Bukan berarti kalau begitu Nabi Yunus itu tidak baik. Kita enggak ada apa-apanya dan Nabi Yunus. Jangan sampai ada kita mengatakan bahwa aku lebih baik dari Nabi Yunus. Tetapi Allah di sini mengingatkan. Kenapa? Nabi Yunus alaihissalam mendakwai kaumnya. Didakwai enggak beriman, berat. Ya, akhirnya Nabi Yunus sudah meninggalkan kaumnya. Ternyata Allah enggak biarkan. In abaqa ila suqul mas'un fasahama fakana min hadin. Maka Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya, diancam sebentar lagi kamu akan diazab oleh Allah, ditinggalkan. Ya, padahal ini amanah untuk berdakwah, kalau ditinggalkan tanpa izin dari Allah. Nabi kita meninggalkan Mekah itu bukan keinginan sendiri. Wah, saya nampaknya mau diganggu, sama dibunuh tak lari saja, enggak. Beliau menunggu terus. Para sahabat diperintahkan hijrah ke Madinah. Diperintahkan hijrah ke Habasyah. Belum menunggu di Mekah. Ketika orang-orang pada berangkat, beliau bilang sama Abu Bakar, ya, untuk nemenin beliau sampai diperintahkan untuk pergi baru pergi. Ini Rasulullah SAW. Nabi Yunus pergi dulu. Maka terjadilah musibah yang besar. Di saat itu beliau naik kapal yang penuh dengan muatan. In abakal fulkul masun fasahama fakan hadin. Ketika naik kapal, ternyata kapal ini penuh dengan muatan. Banyak barang, banyak manusia. Maka barang-barang harus ada yang dibuang supaya kita ini enggak tenggelam semuanya. Mending dikurangi dan juga manusia harus dikurangi. Maka siapa yang mau dikurangi orangnya ini dari para penumpang ini? Diundilah untuk siapa yang dibuang untuk mengurangi muatan. Dan diundilah ternyata kena siapa? Nabi Yunus. Diulang lagi, kena lagi Nabi Yunus. Sudah, Nabi Yunus dalam keadaan ombak yang luar biasa, yang menakutkan, yang mengerikan. Sudah Nabi Yunus pasrah dan melemparkan dirinya ke laut. Tetapi Allah SWT mengirim, yaitu ikan. Langsung beliau dimakan, tetapi tidak dilumat-lumatkan dengan yaitu giginya, langsung masuk ke perut. Beliau baru ya di situ di dalam perut beliau berdoa kepada Allah SWT, mohon ampun. Fana dafid zulumat alla inahil anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Tidak sembahnya hak engkau ya Allah, mesti engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Demikian doa-doa yang diucapkan Nabi Yunus di saat diperhatikan itu. Disebutkan dalam riwayat Nabi Yunus itu berapa hari di ikan itu ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 7 hari, dan terakhir yaitu Nabi Yunus dilemparkan ke pantai. Akhani a'azani wa azakumullah, di sini kita dilarang ya tidak sabar dan meninggalkan kaum seperti Nabi Yunus alaihissalam. Butuh sabar dalam berdakwah. Kita mendakwahkan, selanjutnya ya, selain kita berdakwah, kita butuhkan kesabaran. Jadi kita singgung tadi, sabar dalam berapa? Dalam berdakwah juga butuh sabar. Kemudian mengamalkan juga demikian butuh sabar. Belajar itu butuh sabar. Karena disebutkan dalam ayat fasbir li hukmi rabbik, sabarlah dengan hukum Rabbmu. Dan hukum Rabb di sini ada 2 macam, hukum kauni dan hukum syar'i. Hukum kauni seperti kematian. Kita mungkin ditimpa istri kita, anak kita dengan kematian, butuh itu sabar. Ini hukum kauni. Ini takdir. Kita ditakdirkan ya sengsara. Kita ditakdirkan penuh dengan derita. Penuh dengan masaib, musibah-musibah. Kita butuh sabar dengan hukum kauni. Dan juga dibutuhkan sabar terhadap syar'i. Agama ini butuh sabar. Dalam menjalankan perintah-perintah Allah butuh sabar. Salat butuh sabar. Wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Perintahkan warga untuk sudah sabarlah kepadanya. Kemudian dalam menjauhi larang-larangan juga demikian butuh sabar. Yang lain mungkin begitu menikmati as-syahwat, pengen memuaskan syahwatnya gampang. Pengen mencari rezeki dengan cara yang haram gampang mungkin ya. Kita sabar menjauhi larangan-larangan Allah SWT. Karena dunia ini bagi kaum mukminin seperti sijen. Antunya sijenul mukmin. Baik, kita ada larangan-larangan seperti mereka. Inilah yang pertama ikhwani azzaikumullah, yaitu yang disebut dengan mujahadatun nafs. Kita menjihati diri kita, butuh adanya kesungguhan dari kita ini. Kita paksa diri kita. Jangan kita turutkan keinginan-keinginan hawa nafsu kita. Butuh ditahan, direm. Yang mana jihadun nafas ini ada 4 tadi. Kemudian selanjutnya yang kedua kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kita menjihati setan. Setan itu musuh bagi kita. Mereka tidak diam, tidak sehari pun nganggur mereka itu. Jadi terus bagaimana menggoda manusia untuk terseret dalam lembah kesesatan, ke dalam lembah kehinaan. Maka jangan kita menjadikan setan sebagai teman, akan menyeret kita. Inna syaitan lakum aduun fattakhidhu aduwa. Sesungguhnya setan itu musuh bagi kalian, maka jadikanlah dia itu musuh. Inna maydahu hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu mengajak, menyeru golongannya ke neraka yang menyala-nyala. Dan setan dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, dibutuhkan ya, setan itu menggoda manusia dengan memberikan bisikan-bisikan keraguan-keraguan dengan agama ini. Maka untuk melawannya dengan apa? Dengan keyakinan. Mungkin dibisiki ini, bisiki itu. Ya, karena setan itu alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bisik-bisiki keraguan-keraguan. Ngapain kamu terus belajar terus, nanti bagaimana ya masa depanmu? Ya kalau mungkin masuk pondok, nah anakmu nanti jadi apa? Akan meninggalkan apa? Belajar. Kamu terus demikian belajar, nanti terus ya, masa kamu terus begini terus, bagaimanakah masa depanmu? Terus demikian dibisik-bisiki dan juga diberikan keraguan-keraguan dengan agama ini. Masa sih benar janji Allah kata yang ngasih kemenangan, mana kemenangan itu enggak ada. Kita membantah ini dengan kita ini yakin. Kemudian juga setan membisik-bisiki dengan as-syahawat, maka melawannya dengan apa? Kesabaran. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan. Wahai orang beriman, jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya kalau kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, maka syaitan itu akan menyuruh kalian untuk berbuat yang mungkar dan perbuatan yang fahsya, yang keji. Dan insya Allah kita mengerti dan mungkin sering disampaikan bagaimanakah tahapan-tahapan syaitan dalam menggoda manusia. Yang pertama ada 6 utamul qayyim. Yang pertama, bagaimanakah manusia ini berbuat syirik? Sudah senang kalau syirik, sudah senang itu syaitan. Nanti akan bagaimana menjadi temannya kekal dalam neraka. Karena iblis ini merupakan telah bersumpah ketika diusir dari surga. Qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Wa ya rab, karena engkau telah menghukum aku sesat, maka benar-benar aku akan menggelincirkan manusia dari jalan yang lurus. Semana ayatian namin baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim wa la tajid aktsara musyakirin. Aku datangi manusia dari arah depannya, dari belakangnya, dari sebelah kanan sebelah kirinya. Ada penafsiran dari depan itu bagaimana, ya, dari belakang itu bagaimana, berbagai macam penafsiran. Ada yang mengatakan dibikin ragu-ragu dengan apa? Masalah akhirat, seakan-akan hidup itu terus di dunia. Ya, dibikin bagaimanakah terus cenderungnya itu lalai dari negeri akhirat. Dan terus yang dipikirkan dunia. Demikian setan. Jadi kanan kiri ketika berbuat kebajikan dihambat oleh setan. Ngapain kamu itu? Ya, demikian nanti aja kalau udah tua, begitu. Ketika mau berbuat kejelekan langsung didorong-dorong oleh setan. Ayo terus. Ya, karena setan itu demikian kerjanya. Untuk mencari pengikut sebanyak-banyaknya menuju neraka. Alam taro anna arsalna syayatina makafirina ta'uzum azra. Sesungguhnya kami mengutus setan-setan kepada para orang kufar untuk menghasung mereka berbuat kemaksiatan. Sehingga yang pertama dibikin bagaimana manusia itu syirik, dan ternyata setan itu berhasil. Jadi kebanyakan, ya, manusia itu yang tauhid, yang syirik, banyak syirik. Yang dijelaskan dalam hadis bahwa orang bertauhid di tengah-tengah orang syirik ibarat yaitu bulu yang berwarna putih di tengah-tengah bulu yang berwarna hitam dari kerbau. Dan sebaliknya, atau yang berwarna apa? Di bulu yang berwarna merah. Baik. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau enggak bisa syirik dibikin bagaimanakah berlaku bid'ah? Ternyata orangnya bertauhid, ya, kenal ngaji, kenal sunnah, ya sudah dibikin bagaimana bermaksiat. Mungkin dia dijatuhkan dalam perbuatan zina, dalam perbuatan liwat, atau mungkin apa yang lainnya. Kalau enggak bisa lagi, ini kok berat nih digoda, maka dibikin bagaimana berbuat dosa-dosa kecil. Mungkin dia melihat perempuan, ma'andai-andai dalam perempuan, ya, lesannya berbicara, ini kutiba Bani Adam nasib minal zina, ditetapkan kepada Bani Adam bagian dari zina, yaitu tangan dengan meraba, kaki dengan berjalan, ini yaitu zina yang kecil. Dan yang membenarkan atau mendustakannya kemaluannya. Baik. Kemudian kalau enggak bisa, orangnya berat, orang ini baik, maka digoda bagaimanakah disibukkan dengan perkara yang mubah, yang enggak ada nilainya. Ya seperti mungkin kita ini sibuk dengan perkara yang mubah, padahal kita di dunia ini untuk bagaimana mengisi, karena kita di jannah itu dengan kita di dunia ini. Bagaimana kalau kita ini pengen ke surga, banyak-banyak beramal kebajikan, beramal yang soleh, sehingga bisa tinggi derajatnya. Tapi kalau kita ini banyak nyantainya, ya sudah. Mungkin kalau si iblis menggoda, sudahlah kamu nih orangnya susah, syirik, susah, bid'ah, susah, maksiat, dosa besar kecil gak mau. Sudah kamu dibikin apa? Sibuk dengan para mubah. Betul gak dosa? Tetapi sia-sia waktunya. Nah kita harus pandai-pandai. Ini memakan waktu, rugi kalau kita ini tidak berusaha terus mengisi detik-detik kita, ya, detik per detiknya dengan amal yang baik. Dan orang yang sukses di yaumil kiamat nanti, mereka itu dari perkara yang sia-sia berpaling. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun. Telah beruntung orang beriman yang khusyuk dalam salatnya dan dari lagh sia-sia ini mu'ridun, berpaling. Jadi kalau kita mungkin sering melamun, ya enggak ada pahalanya, rugi kita waktunya. Kita ini kasih waktu, dikasih umur, ya, antara 60 sampai 70. Kalau kita ini banyak nganggurnya, banyak tidurnya, rugi kita. Sehingga para ulama menjadikan tidurnya berpahala. Bahkan waktu-waktunya terus diisi dengan kebajikan, dengan kebaikan. Ibnu Utsaimin misalnya, beliau ke masjid itu dalam dari rumah ke masjid 1 kilo. Ketika beliau datang ke masjid, bukan nganggur sambil melamun, enggak, sambil berzikir beliau. As-Syaikh Al-Albani, bagaimanakah berusaha ini waktunya bermanfaat ketika ke maktabah, maktabahnya besar, ya. Beliau ketika mengambil kitab, daripada nanti naik ke atas ke tangga kemudian turun di bawah terlalu lama, jadi beliau di tangga buka kitab sambil berdiri sambil baca, ya, berdiri. Ya untuk bagaimanakah waktunya itu bermanfaat. Kalau beliau ada tamu, ini seringnya asal bani, beliau nggak nganggur, tapi selalu membawa buku begini, ya. Jadi ada nyambut tamu sambil baca supaya waktunya ini nggak sia-sia, terus penuh dengan kebajikan-kebajikan. Ini cara yang ke-5. Kemudian yang ke-6 caranya, dengan kita ini disibukkan dengan perkara, atau kita lebih mengedepankan perkara yang mafdul daripada perkara yang afdal. Kalau kita dibenturkan dua perkara, ini sama ini, semuanya baik. Tetapi kita harus bisa melihat mana dari kedua kebaikan ini yang lebih afdal, yang lebih dahulu. Itu yang kita kedepankan. Akhwani a'azina wa jazakumullah. Kemudian yang ketiga, menjihati orang-orang munafikin. Nabi diperintahkan, ya ayuhan nabi, jahidil kuffara wal munafikin waghlid alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kuffar dan juga orang-orang munafikin. Orang-orang munafikin yang senantiasa membuat susah kaum muslimin. Di antara sifat mereka itu, in tamsaskum hasanatun tasu'hum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kalian ditimpa yaitu kejelekan, senang. Tapi kalau ditimpa keburukan, ya kalau ditimpa keburukan, dia ini senang. Kalau ditimpa kita ketimpa kebaikan, mereka jengkel. Ini orang-orang munafikin. Zahirnya bersama kita, tapi batinnya bersama orang kufar. Bagaimana cara dengan menjihati mereka ini? Itu dengan lisan, dengan hati, dengan anggota badan kita menjihati mereka itu. Menjelaskan kepada mereka, dan bukan orang-orang munafikin itu hanya ada di masa Nabi saja. Terus namanya orang munafik itu ada sepanjang zaman. Ngakunya Islam tapi selalu bikin sengsara kaum muslimin. Bikin, ya, kekacauan di tubuh kaum muslimin seperti di masa Nabi. Di antaranya mereka membuat masjid dirar. Untuk apa ini sebenarnya? Untuk bikin pecah kaum muslimin. Punya hubungan dengan Romawi. Nanti bagaimana orang-orang kufar di sana itu supaya dekat, ini punya pangkalan untuk menyerang kaum muslimin, bikin masjid dirar. Ketika ada isu-isu apa paling gencar seperti Aisyah dengan Safwan bin Mu'attal ketika usia perang Bani Mustalik, Aisyah ikut di situ bersama rombongan. Kemudian Aisyah ini telat enggak masuk di sekedup pontanya. Kemudian Aisyah ini apa? Kenapa dia ini kok enggak ikut, karena lagi keluar saat itu. Ketika rombongan pulang, dikira ini sudah ada di situ Aisyah, ternyata ketinggalan. Akhirnya Aisyah yang kalau ketinggalan akan kembali lagi ke tempat itu, barangkali nanti kalau tahu telat akan mencari lagi. Ternyata tidak. Di belakang ada yang telat, yaitu Sufyan bin Athal. Itu ya namanya. Saya tanya nama orangnya yang telat itu. Sufyan bin Athal. Iya, sahih. Ya, baik. Di situ kemudian ketika telat melihat istri Nabi, innalillahi raji'un, diperintahkan untuk naik unta. Dia nuntun. Nah, sampai Madinah, yang bikin heboh ini siapa ini? Bikin kaum muslimin tidak karu-karuan. Diisu-isukan, wah ini bagaimana ini istrinya seorang Nabi, kok sama laki-laki lain, apa yang lakukan punya jalan ini, begitu ya. Sampai Aisyah ini, sebelumnya dia gak tahu, dia lagi sakit, kok Nabi dijumpai tidak seperti biasanya. Biasanya beliau itu sangat ramah, hari-hari itu lain. Kemudian Aisyah tanya sama ya saudaranya, diberitahu ada di seperti ini. Baru Aisyah ini bagaimana? Menangis sekian lama ya. Kemudian sampai Nabi sendiri itu bagaimana? Tanya pada sahabat ini, bagaimana Aisyah ini? Suruh menceraikan ya. Ada yang sudah ditahan dulu. Dan ini siapa yang gembar-gemburkan ini? Ya orang munafik. Ternyata Allah turunkan wahyu membebaskan yaitu Aisyah dari tuduhan itu. Jadi ulahnya orang munafik dalam ini seperti ini. Jadi butuh kita ini menjihati mereka. Kalau mungkin mereka ini orang-orang berilmu, adanya rudud, bantah-bantahan kepada mereka. Dan cenderungnya al-bidah itu dekatnya dengan orang-orang munafikin. Setelah orang Syiah dekat dengan orang kufar. Ya, cuma lisan saja. Kalau perang maut di Amerika, maut Israel, Nasrul Islam. Hancur Amerika, hancur Israel, dan kemenangan untuk Islam. Ini lisannya saja. Padahal mereka ini memiliki hubungan. Ya, termasuk yang saya dapat informasi yang tadi masuk, bahwa Husi yang ada di Yaman itu ya, punya jaringan dengan Israel. Ini bagaimana seperti ini? Lesannya seakan-akan maut Israel, tapi sebenarnya itu cuma dohirnya, batinnya sama mereka. Ini orang-orang munafikin. Kita harus mewaspadainya. Selanjutnya yang keempat, ikhwan yang azan wa jazakumullah, yaitu menjihati orang-orang kufar. Kalau kita sudah mampu menjihati diri kita sendiri dan menjihati setan, orang-orang munafikin, baru kita bisa menjihati orang-orang kufar. Dengan apa menjihati mereka? Dengan harta dan jiwa kita. Wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjihadlah di jalan Allah dengan harta benda kalian dan jiwa-jiwa kalian. Seperti para sahabat, jihadnya bukan harta saja, tapi hartanya dikeluarkan. Kemudian juga bagaimanakah jiwanya berperang bila agama Allah. Dan disebutkan bahwa jihad di awal Islam itu ada 4 marhalah. Sebelumnya kaum muslimin dilarang untuk berjihad, berperang. Alam tara ilal ladzina qilahum kufu aydihum, alam tara ilal ladzina qilahum kufu aydakum wa aqimus shalah wa atuz zakah. dikatakan oleh mereka, tahanlah tantangan kalian dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, ditahan pertama. Enggak boleh perang. Jadi kaum muslimin ketika dianiaya bagaimana sabar? Ketika di Mekah ada Ammar bin Yasir, sekeluarganya, ibunya ditumbak kemalang sampai mati, bapaknya disiksa sampai mati, enggak ada perlawanan, karena saat itu dilarang. Butuh sabar-sabar saja. Baru setelah itu ada izin. Dapat izin. Udzina lilladzina qataluna minhum bi'annahum zulimu. Diizinkan untuk siapa yang mulai perangan, untuk bagaimana diperangi karena mereka orang yang zalim. Selanjutnya diperintahkan untuk merangi khusus orang-orang yang merangi kaum muslimin. Wa qatilu fi sabilillahi alladziina qatalakum. Ya. Dan perangilah orang-orang yang merangi kalian. Dan yang terakhir, wa qatil musyrikiina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah. Diperintahkan untuk merangi seluruhnya. Inilah tahapan-tahapan peperangan di dalam Islam. Ikhwani a'azani wa azakumullah. Dan di dalam jihad itu banyak fadilahnya. Memerangi orang kufar itu banyak fadilahnya. Tentunya jihad itu bagaimana? Jihad yang syar'i. Dan kita bayangkan jihadnya seperti jihadnya siapa? Orang-orang NII misalnya menjadi pemerintah, kan itu jihad yang syar'i. Baik, sudah bisa. Insyaallah saja sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.